独身家，lewat depan rumahku, garam manis yang ayu, baju merah jambu, mendebarkan hatiku. Setiap hari aku selalu menanti dia lewat kembali, wajahnya berseri, ku tersenyum sendiri. Wajahnya berseri, ku tersenyum sendiri.